pertama ku jumpa denganmu, senyum manis dan tatap matamu, pesona menggoda, ku ingin miliki dirimu sepenuhnya. Manapun kau selalu ku kejar, asalkan kau jadi milikku dan ku abaikan semua kata orang tentang dirimu. Cinta buta, cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu tak kuhiraukan semua. Cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu apapun kulakukan untuk dapatkan cintamu. Oh, oh, oh. Butakan hatiku. Demi kamu tak kuhiraukan semua. Cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu apapun kulakukan. Cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu tak kuhiraukan semua. Wow, wow, cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu apapun kulakukan untuk dapatkan cintamu.